Kami sungguh mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, karena Engkau dan anugerah-Mu yang sempurna, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu. Hari ini Tuhan kami bersyukur, kalau kami boleh memuji menyembah Engkau bukan karena kami baik, tapi karena Engkau telah menyelamatkan kami dengan darah-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami dengan pengorbanan-Mu sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat-Mu, bahkan kami bersyukur Tuhan. Di pagi hari ini pun Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang akan memerdekakan kehidupan kami, firman-Mu yang akan membawa kami hidup dalam pertumbuhan rohani, firman-Mu yang akan menolong kami hidup dalam kehendak-Mu sehingga kami boleh ada di dalam dunia ini. Kami bukan menjadi orang yang sia-sia, tapi kami hidup yang melayani Tuhan dan menghasilkan buah-buah kehidupan. Berkatilah firman-Mu Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkatilah setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya pada pagi hari ini setiap kami dipenuhi oleh firman Tuhan. Pada waktu kami pulang meninggalkan tempat ini, kami dipenuhi sukacita Tuhan dan kami hidup melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom saudara, silakan duduk. Saya sungguh bersyukur hari ini boleh melayani saudara tempat ini. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan tema yang diberikan adalah tentang diakonia, tentang melayani. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita saudara dari Injil Matius pasal yang ke-20. Ayat 25 sampai 26. Injil Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28 kita akan baca secara bertanggapan. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang genap. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Saudara, bicara mengenai diakonia atau melayani, mungkin sebagian kita sudah tahu apa itu diakonia atau melayani, tapi mungkin juga banyak di antara kita masih asing dengan kata diakonia atau melayani itu sendiri. Atau mungkin kita sudah tahu bahwa diakonia berarti melayani sesama, melayani, tapi pengertian kita tentang melayani itu sendiri pun mungkin bisa salah. Nah, saudara, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama memikirkan apa sih itu diakonia? Apa itu melayani dan mengapa kita harus melayani? Banyak orang seringkali memiliki kesan tentang melayani itu sesuatu yang rendah atau mungkin dianggap sebagai sesuatu yang hina. Banyak orang mungkin berpikir bahwa melayani adalah pekerjaan orang yang rendahan. Dengan konsep bahwa orang yang melayani mungkin orang itu tidak mampu dan orang yang mampu itu harus dilayani. Saudara, seringkali konsep ini menjadi konsep yang salah di dalam perspektif orang tentang pelayanan. Makanya tidak heran ada banyak orang waktu berbicara tentang melayani sesama, mereka berpikir, kenapa saya harus melayani? Padahal kita tahu Tuhan Yesus sendiri pun, waktu dia datang ke dalam dunia, dia berkata bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus sendiri waktu datang ke dalam dunia, dia berkata, bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Jadi saudara, dari ayat ini apa yang kita pelajari tentang melayani atau diakonia? Apa sih sebenarnya melayani itu? Dan mengapa kita harus melayani? Saudara, kata melayani dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu membantu, menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan seseorang. Jadi melayani berarti dia membantu, menyiapkan apa-apa yang diperlukan seseorang. Nah, kalau dalam Oxford Dictionary mengatakan minister to attend to the needs of. Jadi saudara, dari bagian ini apa kita pahami tentang melayani atau diakonia itu sendiri? Yang pertama saudara, orang yang melayani Tuhan, orang yang melayani sesama adalah orang yang bisa membantu atau mengurusi atau menyiapkan atau memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi waktu saudara melayani berarti saudara adalah orang yang bisa membantu orang lain, mengurusi atau menyiapkan atau memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi kalau kita mengerti pengertian ini saudara, maka waktu Tuhan Yesus berkata Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Pemahaman apa yang kita mengerti dalam hal ini saudara? Pada waktu Tuhan Yesus berkata bahwa aku datang untuk melayani, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, dia lebih rendah daripada kita, sehingga dia harus melayani kita. Tetapi saudara, hal yang lebih penting yang harus kita ingat adalah bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang dapat melayani kita. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah yang sanggup memenuhi kebutuhan kita. Kita tahu bahwa kebutuhan terbesar manusia itu apa? Keselamatan. Tidak ada seorang pun manusia di dalam dunia ini dapat menyelamatkan dirinya dari hukuman dosa. Semua manusia membutuhkan keselamatan. Dan keselamatan itu hanya dapat disediakan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kenapa saudara? Karena dalam Roma pasal 5:19 firman Tuhan katakan begini. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saudara, kita tahu bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Dan setiap manusia yang berdosa tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya. Sama seperti orang yang tidak bisa berenang, tidak mungkin bisa menyelamatkan temannya yang jatuh ke dalam sungai yang tidak bisa berenang. Dua-duanya akan tenggelam. Karena itu saudara, waktu Tuhan Yesus mengatakan, Anak manusia datang untuk melayani. Hanya Tuhan Yesus yang dapat melayani kita. Hanya dialah yang dapat memenuhi kebutuhan kita, yaitu keselamatan manusia. Karena itu saudara, kalau kita mengerti tentang apa itu melayani, maka melayani itu bukan satu hal yang hina. Tapi pelayanan adalah sebuah hal yang sangat mulia. Waktu Tuhan mempercayakan saudara untuk melayani, berarti saudara punya kemampuan untuk melayani. Dan saudara dapat menolong orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain. Nah yang kedua saudara, kalau kita tahu bahwa melayani adalah untuk menolong, untuk mengurus, membantu orang lain. Berarti melayani adalah orang yang melayani adalah orang apa? Orang yang punya tanggung jawab, orang yang diberi tanggung jawab atau kepercayaan. Dalam Matius pasal 20 ayat 26-27 firman Tuhan katakan jelas. Barang siapa ingin menjadi besar, terkemuka, atau menjadi pemimpinlah di antara orang-orang. Orang itu adalah orang yang melayani. Jadi otomatis dari pengertian ini kita tahu bahwa seseorang yang melayani berarti orang itu layak untuk dijadikan pemimpin. Di zaman sekarang banyak orang ingin jadi pemimpin tapi tidak ingin melayani. Di mata Tuhan mereka bukanlah orang yang melayani. Mereka bukan orang pelayan, bukan pemimpin. Tapi Tuhan katakan apa? Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin, menjadi terkemuka, orang yang di depan. Berarti mereka adalah orang yang melayani. Berarti kalau kita melayani Tuhan dan melayani sesama, berarti saudara kita adalah orang-orang yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan atau tanggung jawab oleh Tuhan untuk melayani sesama. Seperti pengertian pertama, berarti saudara adalah orang yang Tuhan tahu sebagai orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Karena itu saudara, orang yang melayani itu dia punya otoritas. Orang yang melayani itu diberikan Tuhan kuasa. Karena apa? Karena mereka adalah orang yang diberikan tanggung jawab. Karena itu saudara, pelayanan atau melayani sesama itu bukan pekerjaan yang hina. Tapi justru merupakan pekerjaan yang sangat mulia dan sangat luar biasa. Dan hanya orang-orang yang melayani itulah yang mendapatkan tanggung jawab oleh Tuhan. Karena itu saudara, kalau gereja kita menjadi gereja yang melayani, berarti saudara, gereja ini adalah gereja yang diberikan Tuhan tanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Karena itu pada waktu kita terlibat di dalam pelayanan diakonia, saudara bukan menjadi orang yang tidak punya waktu. Oh, saya harus melayani karena saya gak mampu, saya harus melayani. Bukan. Tapi saudara adalah orang-orang yang telah diberikan Tuhan kemampuan, tanggung jawab untuk melayani. Bahkan Tuhan kita telah memberikan teladan bagi kita. Bahwa dia datang untuk melayani. Kenapa? Karena dia tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya tanpa keselamatan yang dia sediakan bagi kita. Nah, karena itu saudara, kalau kita melayani, maka Tuhan memberikan kita tanggung jawab, kuasa. Bahkan Tuhan katakan kepada murid-muridnya, kalau kamu ingin menjadi terkemuka, kalau kamu ingin menjadi besar, maka syarat utama adalah kamu harus menjadi pelayan dan menjadi hamba bagi sesama. Dengan apa? Dengan cara melayani. Maka orang suka bertanya pada saya, gimana caranya supaya saya bisa dipakai Tuhan? Saya katakan cuma satu caranya kalau mau dipakai Tuhan, yaitu layanilah Tuhan dan layanilah sesama, maka engkau pasti dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena inilah tujuan Tuhan menciptakan kita. Dia menyelamatkan kita supaya kita bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain melalui pelayanan kita kepada sesama kita. Oleh karena itu saudara, waktu kita berbicara tentang diakonia, mungkin pertanyaan kita adalah, apakah semua orang Kristen harus melayani? Dan mungkin juga saudara bertanya, bagaimana saya bisa melayani? Dan siapa yang harus saya layani? Kenapa demikian saya katakan saudara? Karena banyak orang-orang Kristen, jemaat-jemaat mereka selalu berpikir pelayanan itu hanya milik para diaken. Melayani itu hanya tugas daripada hamba Tuhan. Kalau yang lainnya itu tidak. Sehingga mereka menjadi pasif dan tidak sadar bahwa pelayanan itu bukan hanya milik orang-orang tertentu. Melayani sesama, melayani Tuhan itu bukan hanya dikerjakan oleh orang-orang tertentu, tapi melayani sesama adalah pekerjaan daripada semua anak-anak Tuhan. Kenapa demikian saudara? Karena di dalam Yohanes pasal 13 ayat 14 sampai 15, Tuhan Yesus sendiri pun telah memberikan teladan bagi kita. Di ayat yang 14 sampai 15 Tuhan Yesus berkata demikian, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Jadi Tuhan Yesus katakan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kubuat kepadamu. Jadi saudara, Tuhan Yesus sendiri yang adalah Tuhan dan guru daripada murid telah membasuh kaki murid-murid. Dia berkata apa? Berarti kamu pun harus melakukan itu kepada sesama. Jadi waktu kita bertanya, siapakah, apakah semua orang Kristen harus melayani? Iya. Kenapa? Karena Tuhan kita sendiri pun telah memberikan perintah dan teladan hidup. Bahwa dia yang adalah Tuhan dan guru daripada orang. dia pun melayani murid-muridnya. Beda dengan pemimpin sekarang, ya. Pemimpin lebih senang dilayani daripada melayani. Tapi Tuhan katakan kepada kita umatnya, kamu harus melayani. Karena aku sendiri pun waktu datang ke dalam dunia ini, aku melayani. Karena itu saudara, sebagai orang Kristen tidak ada alasan bagi kita mengatakan, aku gak bisa melayani. Pelayanan bukan tanggung jawabku. Tidak bisa. Kenapa? Karena Tuhan sendiri pun sudah memberikan teladan bagi kita, dan memberikan perintah bagi kita bahwa setiap kita harus melayani dia. Dan melayani sesama kita. Kenapa? Karena dengan demikian kita telah menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan menyatakan bukti kita mengasihi dia. Dan 1 Yohanes pasal 3 ayat 17 firman Tuhan katakan. Kalau seseorang yang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan. Tetapi tidak mau menolong saudaranya itu. Bagaimana orang itu dapat menyatakan bahwa ia mengasihi Allah? Rupanya melayani Tuhan pun saudara merupakan bukti kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana orang bisa melihat bahwa kita ini adalah orang yang mengasihi Tuhan? Kalau dalam hidup kita tidak melayani sesama kita dengan kasih. Maka dalam firman Tuhan dikatakan, kalau seorang berkecukupan melihat saudaranya berkekurangan, tetapi tidak mau menolong saudaranya itu, bagaimana orang itu dapat menyatakan bahwa ia mengasihi Allah? Mother Teresa mengatakan begini, I see Jesus in every human being. Aku melihat Yesus dalam setiap orang. Dan dia berkata, setiap kali dia melihat orang lapar, dia melihat Yesus yang lapar. Waktu dia melihat orang sakit, dia melihat Yesus yang sakit. Dan dia ingin membersihkan orang-orang yang menolong orang-orang yang seperti itu. Mengapa dia lakukan itu? Cuma satu jawabannya. Dia katakan apa? Karena aku mengasihi Yesus. Waktu kita mengatakan aku mengasihi Yesus, aku mengasihi Allah, buktinya apa? Tuhan katakan buktinya cuma satu. Waktu engkau melihat salah satu di antara saudaramu yang lapar, engkau memberi makan. Mereka yang sakit, engkau memberikan pertolongan. Mereka yang tidak punya pakaian, engkau memberi pakaian. Engkau telah melayani aku. Jadi siapakah yang harus melayani Tuhan? Semua kita harus melayani Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan teladan bagi kita. Bahkan saudara, melayani Tuhan, melayani sesama, itu merupakan bukti bahwa kasih kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, maka kasih itu harus tertuang dari apa? Dari kehidupan kita yang melayani. Seorang kaya pernah datang kepada Tuhan, kepada Mother Teresa di Kalkuta, dia bertanya, Mother Teresa, apa buktinya bahwa seorang Kristen itu disebut sebagai anak Tuhan atau anak Allah? Mungkin dia pikir kalau seorang disebut anak Allah, mungkin banyak konsep sekarang itu kalau orang itu dikatakan sebagai anak Tuhan, berarti orang itu pasti harus diberkati Tuhan dalam kekayaan. Mungkin dia harus menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Mungkin dia pikir jawaban Mother Teresa akan seperti demikian. Tapi saudara, apa jawaban Mother Teresa kepada dia? Mother Teresanya mengatakan begini, jika kamu punya belas kasihan kepada orang-orang yang susah, jika kamu punya kasih kepada orang-orang yang kekurangan, dan kamu menolong mereka dalam ketulusan, kamu adalah anak Allah. Jadi saudara, melayani itu merupakan kewajiban dari setiap anak-anak Tuhan. Saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk melayani. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kita bahwa melayani adalah kewajiban dari setiap kita. Tuhan katakan apa? Aku yang adalah Tuhan dan gurumu pun melayani. Mengapa kamu tidak melayani sesama? Saya percaya kalau semua kita mau melayani Tuhan dan mau menjadi saksi Tuhan dengan menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang, saudara, saya percaya penginjilan itu gak perlu kita teriak-teriak. orang akan melihat kehidupan kita dari pelayanan kita. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita sadar tentang pelayanan itu sendiri? Yang kedua, saudara, apakah saya bisa melayani? Nah, ini suka menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Saya suka tanya kepada jemaat, mau gak kamu melayani Tuhan? Mereka selalu menjawab dengan pertanyaan balik, apakah saya bisa melayani? Saya berpikir, kenapa ya? Banyak orang kalau ditanya, maukah kamu melayani? Mereka tanya balik, apakah saya bisa melayani? Saya tanya, maksud kamu tentang pelayanan apa? Karena banyak orang hanya berpikir, kalau melayani berarti dia harus berkhotbah. Melayani berarti dia harus bisa memimpin pujian. Melayani berarti dia harus bisa mengajar. Saudara, pelayanan bukan hanya berbicara tentang tampil di depan, saudara. Kalau saudara tanya, apakah saya bisa melayani? Jawabannya tentu bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya bagi kita dalam kehidupan kita. Otomatis, saudara, kita pasti bisa melayani. Melayani apa? Melayani apa saja engkau menyatakan kasih Tuhan kepada sesamamu, itulah pelayanan. Dalam konteks pelayanan diakonia, banyak hal yang harus bisa kita kerjakan. Dan semua jemaat bisa terlibat di dalamnya. Karena pelayanan itu atau melayani orang lain itu tidak akan pernah habis-habisnya dalam kehidupan kita. Orang-orang yang perlu dilayani selalu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melayani, pasti bisa melayani. Saya selalu katakan kepada jemaat kami, waktu kamu bisa membuka pintu bagi orang lain untuk masuk, itu pun pelayanan. Kalau kamu lakukan dengan tulus, itu adalah pelayanan. Waktu kamu bisa memberikan sesuatu hal untuk orang lain yang berkekurangan, itu pun pelayanan. Suatu hari, saudara, ada seorang datang ke gereja dan dia sedang kesusahan. Dia mencari saya, lalu dibilang, bisa gak Bapak tolong saya? Saya bilang, tolong apa? Anak saya sakit, Pak. Nah, saudara, kadangkala kita punya kecenderungan gitu ya. Kalau orang minta tolong, pasti menyusahkan kita. Saya katakan, memangnya kamu gak bawa ke rumah sakit? Gak bisa, Pak. Karena anak saya udah gak bisa jalan dan dia butuh diantar. Nah, saudara, saya punya trauma sedikit begitu ya. Banyak orang kalau minta tolong kadang-kadang ujung-ujungnya bohong begitu kan ya. Jadi saya bergumul, ini tolong apa enggak ya? Beberapa kali saya dibohongin orang, kali ini tolong apa enggak ya? Akhirnya saya putuskan, melayani itu jangan berpikir tentang rugi atau membohong. Sama Tuhan Yesus waktu dia datang ke dalam dunia, dia tidak berpikir tentang untung dan rugi. Dia ingin menolong kita kembali kepada-Nya. Saya katakan, baik. Ini bukan jemaat, saya juga gak kenal. Di mana rumahmu? Saudara, saya datang bawa mobil, saya antar anaknya ke rumah sakit, kita urus semuanya, dan saya katakan, kamu pembiayanya bagaimana? Dia berkata, kita akan pakai BPJS atau bagaimana. Nah, saudara, waktu saya tolong dia, setelah selesai dia berkata kepada saya, Pak, saya sudah keliling beberapa gereja, minta tolong supaya mereka antar anak saya ke rumah sakit. Semuanya curiga kepada saya. Saya pikir Bapak pun akan curiga kepada saya. Padahal saya sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan ini. Waktu dia berbicara begitu, saudara, saya rasanya malu sekali. Kenapa? Karena saya pun sempat curiga kepada dia, begitu ya. Rupanya, saudara, anaknya itu benar-benar sudah sekarat sekali. Dan dia berkata, saya sungguh bersyukur. Rupanya Tuhan masih memakai banyak anak-anaknya untuk menyatakan belas kasihannya kepada kami. Saudara, bisa gak kita melayani? Bisa. Apa aja bisa kita lakukan untuk melayani? Asal kita mau. Banyak kita tidak mau melayani karena kita berpikir melayani pasti merugikan saya. Melayani pasti akan menyusahkan saya. Makanya banyak orang tidak ingin melayani. Dan selalu memberikan sebuah paradigma. melayani itu susah dan saya enggak bisa. Bisa enggak semua orang melayani? Bisa. Karena berbicara tentang melayani berarti kita memberi hidup kita untuk menolong orang lain. Supaya orang yang ditolong itu bisa mengenal Tuhan. Jadi saudara, waktu kita mengatakan apakah saya bisa melayani? Bisa. Waktu engkau melayani, Tuhan pasti akan memberikan engkau kekuatan. Tuhan pasti akan memberikan engkau anugerah. Tuhan pasti akan menyediakan apa yang kau butuhkan. Dan kau akan melihat Tuhan memakai hidupmu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dalam pelayanan, saudara, saya melihat Tuhan tidak pernah sekalipun menutupi berkatnya. Semakin kita banyak menolong orang lain, justru Tuhan semakin memberikan berkatnya bagi kita. Kenapa? Karena waktu kita melayani orang lain, berkat Tuhan itu disalurkan dari surga melalui kehidupan kita dan memenuhi setiap orang-orang yang membutuhkannya. Saudara, ada ilustrasi tentang Sungai Yordan dan Laut Mati. Ya. Saudara, dari Danau Galilea, air itu mengalir ke Sungai Yordan. Dan di sekitar Danau Galilea dan Sungai Yordan ada daerah yang adalah daerah yang subur. Kenapa, saudara? Karena air ini mengalir terus. Dan di sekitar pohon daerah itu banyak pohon-pohon. Kenapa? Karena air ini selalu segar, karena dia mengalir, dan air itu selalu jernih dan bersih. Nah, tetapi saudara, di muaranya terdapat satu yang disebut dengan Laut Mati. Kenapa disebut Laut Mati? Karena di dalam muara itu air hanya menggenang dan tidak mengalir. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Kandungan garam itu sangat tinggi. Enggak bisa tumbuh kehidupan apapun juga. Enggak ada pohon, enggak ada apa-apa. Di situ sangat gersang sekali. Pada waktu air itu tertimbun dan menjadi tidak mengalir kemana-mana, saudara, otomatis laut itu menjadi mati. Nah, kalau saya di Belitung itu, kalau saya pulang, kalau ada danau yang tidak mengalir gitu, yang bekas orang kerja timah, di situ banyak lumpur, saudara. Dan lumpurnya itu makin hari makin tinggi. Dan air itu kalau kita berenang, itu rasanya tidak enak sekali. Beda dengan sungai yang mengalir. Di sekitarnya pasti banyak pohon. Tapi kalau di dalam danau yang orang ambil timah begitu, saudara, biasanya di situ gersang, gak ada pohon apa. Sama dengan kehidupan kita. Pada saat kehidupan kita melayani orang lain, kita menjadi berkat bagi orang lain, saudara, pasti di dalam kehidupan kita itu akan tumbuh banyak hal-hal yang indah. Ada banyak buah-buah yang dihasilkan. Tapi pada saat kita sudah tidak melayani dan tidak mau melayani, sudah kita bisa, kehidupan kita bisa sama seperti laut mati. Tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan lebih ironisnya, saudara, hidup kita menjadi sia-sia. Maka orang Kristen yang tidak melayani, saya bisa lihat kehidupannya tidak bertumbuh. Di dalam gereja kami, saudara, memang jemaatnya tidak besar. Kami baru merintis 4 tahun. Jadi saya bisa kenal jelas setiap jemaat yang ada di dalam gereja kami. Sampai rumahnya, kondisinya seperti apa. Maaf kata, saudara, keuangannya pun saya bisa tahu, prediksi gitu ya. Kenapa? Karena saya kenal semuanya, karena jemaatnya tidak begitu banyak. Saya bisa melihat mana yang hidupnya bertumbuh, mana hidupnya yang stagnan. Saudara, saya hanya melihat bahwa setiap jemaat yang mengalami pertumbuhan adalah jemaat yang sudah melayani Tuhan. Saya melihat ada banyak jemaat yang waktu baru datang, mereka kelihatan hidupnya kusut banget. Hidupnya penuh dengan stres. Hidupnya penuh dengan tekanan-tekanan. Dan waktu mereka datang, saya lihat kondisi mereka sangat memprihatinkan. Tetapi waktu kami layani, dan kami ajak mereka untuk melayani Tuhan. Awal-awal mereka suka menolak, mengatakan, waduh susah pak, saya kan begini, saya kan begitu, sibuk, susah, begini-begini. Saya katakan, kalau kamu mau hidupmu diberkati Tuhan, kalau kamu mau hidupmu mengalami sukacita di dalam Tuhan, kamu harus melayani Tuhan dengan membagi waktumu. Awal mereka susah, saudara. Mereka buka restoran malam, mereka harus jaga. Tapi waktu kami mengatakan mau pelayanan, mereka harus menutup restorannya lalu pelayanan. Saudara, setelah beberapa tahun mereka ikut melayani, saya lihat berubah. Konsep mereka tentang hidup berubah. Bahkan sukacita mereka berubah. Itu bukan saya yang katakan. Beberapa orang rekan-rekan mereka datang yang tidak seiman. Apa sih yang membuat orang ini kok beda? Dulu kalau ngomong itu selalu negatif. Kalau dulu ngomong itu selalu pesimis. Bahkan penuh dengan emosi. Tapi sekarang saya lihat kok orang ini penuh sukacita. Bahkan orang krisis dia tetap penuh sukacita. Dan selalu memberi waktunya untuk melayani. Saya tanya malam-malam tutup toko apa gak susah? Jawabannya cuma begini. Berkat itu datang dari Tuhan, Pak. Pada waktu kita memberkati Tuhan, Tuhan berkati kita. Gak usah takut. Jadi saudara, pada waktu kita melayani Tuhan, justru Tuhan menyatakan berkatnya bagi kita. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Maka pada waktu kita memberkati orang lain, maka berkat Tuhan itu tidak akan pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Dan itu janji Tuhan bagi setiap kita. Sama seperti sungai Yordan yang terus mengalir, maka di sekitarnya tumbuh banyak pohon-pohon kehidupan. Tapi laut mati, dikatakan mati, karena dia tidak pernah mengalir, tidak pernah memberikan berkatnya bagi orang lain. Karena itu mari setiap kita, sadarilah bahwa panggilan kita dalam dunia ini adalah untuk melayani. Dengan melayani, saudara diberkati dan saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Lalu pertanyaan kita, siapakah yang harus kita layani? Siapakah yang harus kita layani? Saudara, pertanyaan ini mudah. Saudara tanya sama Tuhan, siapa yang harus saya layani Tuhan? Tuhan pasti akan taruh jawab dalam hatimu. Saudara, dalam dunia ini ada banyak orang yang bisa kita layani. Mulai dari keluarga kita, sudahkah kita melayani mereka? Mulai dari lingkungan sekitar kita, sudahkah kita melayani mereka? Sudahkah kita menjadi berkat bagi mereka? Dan bagi sesama kita, dan bagi mereka-mereka yang membutuhkan Injil Tuhan. Sudahkah kita melayani mereka? Pada waktu anak-anak Tuhan datang membawa kasih Tuhan, melayani sesamanya, saudara, mereka akan melihat kasih Tuhan. Cuman sekarang saya melihat pelayanan ada konotasinya juga bisa negatif. Kita selalu datang memberi sesuatu dan memaksa mereka untuk ikut kita. Itu juga tidak baik. Pelayanan bukan berbicara kita membawa orang itu harus ikut kita, tidak. Pelayanan adalah kita membagikan kasih Tuhan kepada siapa saja supaya mereka boleh melihat Kristus melalui kehidupan kita. Itu pelayanan. Maka waktu saya melayani orang lain, saya tidak pernah tawarkan, kamu harus bergereja di gereja saya. Saya selalu katakan, Tuhan mengasihi engkau, kenalilah Tuhan. Karena dengan demikian mereka bisa melihat, oh dia melayani dengan tulus. Tidak ada motivasi yang lain. Dan semua orang bisa kita layani. Dimanapun kita berada, kita bisa melayani orang lain. Saudara, tema gereja kami saat ini adalah memuridkan, dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Nah, ada jemaat kami, saudara, dia orang yang cukup mampu, ya, cukup berada. Dan dalam pekerjaan pun dia punya posisi yang baik. Saya tanya dia, kok kamu pergi kerja naik kereta api, kenapa? Saya tanya begitu, ya. Kan dia punya mobil, bisa bawa mobil. Naik kereta api pagi-pagi dia harus parkir mobilnya di stasiun lalu naik kereta api. Pulang dia naik kereta api. Saudara, jawaban dia menyentak saya, saudara. Lah kan Bapak bilang kita harus pergi memuridkan orang lain, melayani orang lain, memberitakan Injil bagi orang lain. Iya, betul. Apa hubungannya dengan naik kereta api sama bawa mobil? Lah kan saya pagi-pagi pergi kerja, Pak. Pulang malam. Saya pikir-pikir kapan saya bisa melayani orang lain. Memberitakan Injil kepada orang lain. Memberitakan kasih Tuhan kepada orang lain. Jadi satu-satunya cara supaya saya bisa memberitakan Injil kepada orang lain. Ya udah saya naik kereta aja, katanya. Di kereta api itu banyak orang. Dan di situ saya banyak bisa menceritakan kepada banyak orang tentang kasih Tuhan. Dan saya bisa melayani mereka. Betul saudara. Di tahun ini saja dia sudah bawa ada 4 orang ke gereja saudara. Dia teleponin, kamu ada di mana? Susah saya jemput bawa mobil ke gereja. Ayo. Dan orang-orang di bawah itu saudara mereka adalah orang-orang yang punya broken home yang luar biasa. Dan mereka bilang, ada orang di kereta semangat sekali memberitakan Injil kepada kami. Dan setiap hari dia sudah janji ya, kalau minggu kamu gak bisa datang, saya jemput. Saya ingin kamu mendengar firman Tuhan. Dan 4 orang ini sudah kami bina. Dan saya melihat ada pertumbuhan rohani. Melalui siapa? Melalui jemaat yang satu ini. Rupanya berkata, Pak, saya dengar firman Tuhan. Hati saya tergugah. Saya ingin melayani, saya tahu saya gak bisa tinggalkan pekerjaan saya. Karena itu memang tanggung jawab saya. Tapi saya harus menyisihkan waktu saya. Walaupun susah untuk melaksanakan firman Tuhan. Dia naik kereta api loh saudara, berdesak-desakan. Dan dia harus ke stasiun dulu ambil mobilnya, lalu baru pulang. Supaya apa? Supaya dia bisa membagikan kasihnya kepada semua. Pertanyaannya, adakah kita hati seperti demikian? Sudahkah kita melayani? Maukah kita melayani sesama kita? Jika belum saudara, mari kita lakukan. Dengan engkau melakukan itu, engkau telah memuliakan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus katakan apa? Jika aku adalah Tuhan dan guru mau melayani sesama, melayani kamu, kamu pun wajib melayani sesama. Dengan melayani engkau tahu tujuan hidupmu. Dengan melayani engkau tahu bagaimana engkau mengasihi Tuhan. Karena dengan melayani engkau telah menyatakan dirimu sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu saudara, mari layani Tuhan selama masih ada waktu. Saya selalu mendengar kata-kata terakhir dari banyak orang adalah, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan kasih saya waktu lagi, saya ingin melayani Tuhan. Tapi pertanyaannya banyak, waktunya sudah terlambat. Dan dia gak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Karena itu selama masih ada waktu, kalau Tuhan masih ada kesempatan, berikan kita kesempatan. Layanilah Tuhan mulai dari saat ini. Dan waktu engkau melayani orang lain, engkau akan melihat bagaimana Tuhan menyatakan kasihnya kepadamu. Dan kasih itu kan tidak akan pernah berakhir dari kehidupan kita. Kira Tuhan boleh menolong kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Sambil kita menaikkan pujian. Melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Biarlah pujian ini menjadi sikap doa kita, komitmen kita kepada Tuhan. Melayani, melayani, melayani sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. musik boleh berjalan dengan lembut. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita cek hati kita. Kita cek hidup kita. Sudahkah kita melayani Tuhan? Apakah selama ini kita menganggap pelayanan adalah pekerjaan hina? Pekerjaan rendahan? Sehingga kita mengatakan, aku tidak mau melayani. Tuhan Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bahkan dia memberikan teladan kepada para murid. Para murid sibuk memikirkan siapa yang lebih besar di antara mereka. Siapa yang harus dilayani? Aku yang harus dilayani. Tapi Tuhan berkata, aku adalah Tuhan dan gurumu. Aku membasuh kakimu. Aku menjadi hamba bagimu. Dan kamu pun harus menjadi hamba bagi sesama. Melayani adalah pekerjaan yang mulia. Melayani adalah pekerjaan yang sangat-sangat indah. Bahkan Tuhan sendiri telah melayani kita dengan memberikan nyawanya bagi kita, supaya kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Dan di luar sana ada banyak orang membutuhkan berita kasih Tuhan kepada mereka. Siapakah yang harus pergi melayani? Saudara dan saya. Karena kita telah menerima anugerah Tuhan. Dan kita perlu pergi membantu mereka. Menolong mereka. Untuk dapat menerima anugerah Tuhan. Keselamatan yang Tuhan berikan pada mereka. Melalui pemberitaan kita. Melalui kehidupan kita. Maka Tuhan Yesus katakan, kamu adalah saksiku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Karena semua manusia membutuhkan anugerah Tuhan. Dan Tuhan mengutus setiap kita. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sadar Tuhan, kami seringkali lalai dalam melaksanakan perintah. Ampuni kami kalau selama ini kami terlalu egois untuk memberitakan kasih-Mu, melayani Engkau melalui pelayanan kami kepada sesama. Mungkin kami mengatakan kami gak punya waktu, kami terlalu sibuk, banyak hal yang harus kami kerjakan. Padahal melayani adalah tugas dan tanggung jawab kami dan panggilan kami di dalam dunia. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami sadar, melayani bukan hal yang hina. Melayani adalah hal yang mulia. Melayani adalah hal yang istimewa yang Tuhan berikan bagi kami. Karena Tuhan tahu kami mampu, maka Engkau mengutus kami. Karena itu Tuhan tolong kami. Biarlah hati kami boleh terus diberikan kesadaran untuk kami mau pergi melayani sesama kami. Karena kami tahu mereka membutuhkan anugerah-Mu melalui hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Bila gereja-Mu tempat ini boleh menjadi gereja yang melayani dan membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba telah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya firman-Mu boleh terus bekerja dalam hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.